kasihan bapak nang ai setan lima kami hagarukan kubamu rope hani ibagas album narhon ai ma album baluahon ai ma hamma parok minani sanai ma terima kasih inang terima kasih bapak. Sampai jumpa.